Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan satu amalan yang mulia, yaitu talabul ilmi. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca tafsir As-Sa'di. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca surat Al-Mutaffifin dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Pada ayat 1 sampai dengan keenam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu mengancam Al-Mutaffifin dengan wail, yaitu ancaman atau kalimatu wa'id atau azab bagi al-mutaffifun atau al-mutaffifin. Kemudian apa itu al-mutaffifin? Mungkin ada yang masih ingat pada pertemuan terakhir, apa itu al-mutaffifin? Abu Novel, orang-orang yang curang. Yang lebih jelas ya, yang lebih rincinya disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya. Alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran dari orang lain, yastawfun, mereka meminta untuk dipenuhi, ya, disempurnakan haknya. Kemudian yang kedua, wa idza kaluhum, dan jika mereka menakar untuk orang lain, awazanuhum, atau menimbang, yukhsirun, mereka mengurangi timbangan tersebut, tidak memenuhinya. Ini adalah al-mutaffifin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat pedih. Maka kemarin Syekh menyebutkan min babil aula, terlebih lagi orang-orang yang mereka mengambil hak atau harta orang lain dengan qahran, dengan paksaan, dengan kekuatan. Maka orang-orang yang seperti ini lebih mendapatkan atau lebih ancamannya ini lebih dibandingkan dengan al-mutaffifin. Al-mutaffifin ini tidak terang-terangan, ya. Kadang kita tidak tahu kalau timbangan kita dikurangi oleh orang lain. Yang harusnya sekilo mungkin dikurangi beberapa ons atau timbangannya yang diakali. Ini secara tersembunyi. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan qahran atau sarokotan atau dengan mencuri. Maka orang yang seperti ini ancamannya lebih daripada al-mutaffifin. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla, qala rahimahullahu taala wa qala taala kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sekali-kali jangan berbuat curang atau tidak demikian. Sesungguhnya kitab al-fujjar, itu orang-orang fajir, nanti disebutkan oleh Syekh apa itu al-fujjar, lafi sijjin, itu berada di sijjin. Wama adraka ma sijjin, maka Allah mengulangi lagi, tahukah kalian apakah itu sijjin? Untuk membesarkan atau membuat takut orang-orang, sebagaimana dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wama adraka mal-qari'ah, ataupun dalam surat Al-Haqqah, wama adraka mal-haqqah. Kitabun marqum, yaitu kitab yang bertulis. Wailu yawma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Alladzi yukadzibu nabi yaumiddin, yaitu orang yang mereka mendustakan yaumuddin atau hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah mendustakan hari pembalasan kecuali orang-orang yang mu'tad, yang melampaui batas. Asim, kathirul isim, atau orang yang banyak berbuat dosa. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia mengatakan sesungguhnya ini adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak demikian. Apa yang mereka sesuatu apapun usaha mereka atau apa yang mereka usahakan, rana ala qulubihim, akan menutupi hati-hati mereka. Kalla innahum arrabihim yauma idzin lamahjubun, dan mereka ini akan terhijabi pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Summa innahum lasalul jahim, kemudian mereka ini al-mukadzibu nabi yaumiddin akan digiring ke neraka, yaitu al-jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka taubihan wa taqri'an, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ini adalah azab yang dahulu ketika di dunia kalian dustakan. Ini adalah ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-17. Kemudian berkata rahimahullah taala, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal fujjar, sekali-kali tidak demikian atau tidak berbuat curang, sesungguhnya kitab al-fujjar, wa hadha syamilun likulli fajirin, fajir min anwa'il kafarati wal munafiqina wal fasiqina, yaitu dari kalangan orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik, wal fasiqina, dan orang-orang fasik. Disyamilun lihadza, jadi mencakup ini yang dinamakan al-fujjar, itu mencakup orang-orang kafir, munafik, dan al-fasiqin. Orang-orang fasik adalah ayakhrujuna an ta'atillah, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, la fi sijjin, itu di dalam sijjin. Tsumma fassara dzalika biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan atau menjelaskan as-sijjin dengan firman-Nya, wa ma adraka ma sijjin, tahukah kalian apakah sijjin, kitabum marqum, yaitu kitab yang bertulis atau tertulis, ai kitabun madhkurun fihi a'maluhum al-khabitha. Jadi sijjin ini adalah kitab yang di dalamnya terdapat catatan-catatan amalan yang jelek. Berarti kan sijjin adalah kitab yang di dalamnya tertulis amalan-amalan kejelekan mereka. Itu orang-orang al-fujjar. Wasijjin, dan sijjin adalah al-mahalu al-diqi al-dong, yaitu tempat yang sempit dan sesak. Wasijjin dan sijjin ini adalah diddu illiyin, dan as-sijjin ini adalah lawan dari illiyin. Nanti di dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang illiyin. Adapun sijjin adalah kitab yang di dalamnya tercatat amalan-amalan kejelekan mereka, yaitu al-fujjar. Diddu illiyin alladhi huwa mahalu kitabil abrari, yang illiyin ini adalah tempat kitab yang tinggi atau kitab bagi al-abrar, Kama sayati, dan insyaAllah penjelasannya nanti pada ayat yang selanjutnya. Wa qad qila, dan juga dikatakan inna sijjin, jadi di sini beliau menyebutkan makna sijjin. Ini para ulama berbeda pendapat apa itu makna sijjin. Yang pertama disebutkan oleh beliau kitabun madhkurun fihi a'maluhum al-khabithah. Kemudian menyebutkan pendapat wa qad qila inna sijjin huwa asfalul ardi as-sabi'ah, yaitu lapisan bumi yang paling dasar, lapisan tujuh bumi yang paling dasar, ini sijjin. Ma'wal fujjar, yaitu tempat kembalinya orang-orang fujjar, orang-orang fasik, orang-orang munafikin, orang-orang kafir. Mustaqirruhum fi ma'adihim, yaitu tempat kembali bagi mereka pada hari kebangkitan. Dan ini sebagaimana di dalam hadis Al-Barra bin Azib ketika menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir ketika mereka di alam kubur, maka dikatakan di dalam hadis tersebut, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Catatlah amalan-amalan mereka di sijjin. Maka di sini menunjukkan kalau beliau rahimahullah taala juga mengetahui perbedaan di kalangan ulama mufassirin tentang tafsir satu ayat. Dan salah satu kelebihan dari tafsir As-Sa'di adalah beliau tidak menyebutkan khilaf di dalam tafsir ini. Nanti perhatikan, tafsir ini ringkas, tidak menyebutkan khilaf para ulama tentang satu ayat atau satu kata. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir At-Tabari atau Al-Qurtubi, itu disebutkan di situ makna sijjin itu apa, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, pendapatnya Qatadah, pendapatnya Mujahid. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan perbedaan-perbedaan para ulama tentang penafsiran satu ayat. Mungkin kalau kita baca bingung ya. Maka ini kitab tafsir ini, As-Sa'di ini adalah kitab yang ringkas, tidak menyebutkan khilaf, tapi beliau cuma mengisyaratkan di sana itu ada khilaf. Contohnya ada dalam ayat, dalam penjelasan ini, wa qad qila. Beliau menyebutkan, mengisyaratkan di sana ada pendapat yang lain. Tapi beliau tidak menyebutkan secara rinci perbedaan pendapat tersebut. Kemudian wailu yauma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Summa bayyana al mukadzibina bi annahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al mukadzibin bi annahum, bahwasanya mereka alladzina yukadzibuna bi yaumid, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan yaumuddin, yaitu ayyaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Yauma yudinullahu fihi annasa bi'amalihim, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas manusia sesuai dengan amalan mereka. Itu yaumuddin adalah hari atau yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumayudinu Allahu fihi an-nas bi'amalihim, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas manusia, membalas amalan-amalan mereka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah mendustakan hari kebangkitan kecuali mu'tadin, yaitu orang-orang yang melampaui batas ala maharimillah, melampaui batas, menabrak apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'tadun minal halali ilal harami, yaitu orang yang melampaui batas, menabrak yang halal kepada yang haram. Ini yang pertama. Jadi orang yang merusakkan hari kebangkitan ini, yang pertama adalah mu'tadun, orang yang melampaui batas di dalam menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah athim, ay katsirul ismi. Orang yang mendustakan hari kiamat adalah yang pertama mu'tadun, mu'tadun, yang kedua adalah athim, yaitu orang yang senantiasa bermaksiat, orang yang memiliki banyak dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha alladhi yahmiluhu udwanahu al-takdzib. Inilah yang menyebabkan mereka atau membawa mereka kepada permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendustakan hari kebangkitan. Wa yahmiluhu udwanahu al-takdzib wa yujibu lahu kibruhu raddal haqq. Dan kesombongan mereka ini menyebabkannya untuk mendustakan hari kebangkitan. Jadi orang-orang yang senantiasa mendustakan atau menentang ayat-ayat Allah, pasti dia di dalam dirinya ada kesombongan, ada sifat kibir. Walihada, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tusla 'alaihi ayatuna," jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ad-dalatu 'alal haqq, yang ayat-ayat tersebut ini menunjukkan kepada kebenaran, wa 'ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh, yang ayat-ayat ini menunjukkan akan benarnya rasulnya, rasul-rasulnya, rasul-rasulnya, kadzdzabaha wa 'anadaha, maka dia mendustakannya dan berpaling, menentangnya. Nah, ini disebutkan mu'tad dan asim adalah orang-orang idza tutsla 'alaihi ayatuna, orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka kadzdzabaha wa'anadaha, mereka mendustakan ayat-ayat tersebut dan menentang ayat-ayat tersebut. Wa qala, dan berkata mereka, hadza asatirul awwalin, ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Amin turahatil mutaqaddimina wa akhbaril umami al-ghabirina. Asatirul awwalin adalah yaitu dari dongeng-dongeng orang terdahulu atau khabar-khabar umat-umat yang terdahulu. Maka mereka mengatakan ini adalah dongeng. Sedangkan kita tahu dongeng ini adalah sesuatu yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan isinya banyak kedustaan. Laisa indallahi takabburan wa inadan. Mereka mengatakan ini bukan dari sisi Allah. Dalam keadaan mereka ini mendustakan atau dalam keadaan sombong dan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidaklah orang yang mendustakan hari kebangkitan kecuali orang yang mu'tadun dan yang asim, orang yang melampaui batas dan orang yang banyak berbuat dosa. Kemudian beliau menyebutkan wa amma man ansafa, dan adapun orang yang adil, yaitu benar ucapannya, benar tingkah lakunya atau tujuannya. Wa kana maqsuduhu al-haq al-mubin, yang mereka ini tujuannya adalah kebenaran yang nyata. Jadi beliau menjelaskan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan hari kebangkitan, maka setelahnya beliau menyebutkan adapun orang yang adil, yang tujuan mereka adalah al-haq, yaitu kebenaran al-mubin, fa innahu la yukadzibu biyaumiddin, maka mereka, dia ini tidak mendustakan hari kebangkitan. لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الصافئة. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan atau memberikan dalil-dalil yang jelas dan petunjuk-petunjuk yang jelas. Ma yaj'aluhu haqqul yaqin, yang menyebabkan orang tersebut meyakini benarnya hari kebangkitan. Orang tersebut menjadi haqqul yaqin, benar-benar yakin akan adanya hari kebangkitan. Wasara liqulubihim misla syamsi lil absar, dan menjadikan hatinya ini, hati orang tersebut, seperti mata melihat matahari jelas. Adanya sinar matahari membuat mata ini jelas dalam melihat. Dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau Allah datangkan, petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini membuat orang tersebut menjadi haqqul yaqin akan adanya hari kebangkitan. Bi khilafi man rana ala qalbihi kasabahu wa qatathu ma'asihi. Berbeda dengan orang-orang yang dia rona, yaitu di dalam hatinya ada tertutupi, terhalang disebabkan terhalang dan tertutupi oleh kemaksiatan. Orang yang hatinya tertutupi kemaksiatan, terselimuti kemaksiatan, fa innahu mahjubun anil haqqi, maka orang tersebut dia terhijabi dari apa? Kebenaran. Walihada juzia ala dzalika, oleh sebab itu dia dibalas sesuai dengan perbuatannya. Bi an hujiba anillahi, yaitu dia terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama hajaba qalbuhu fid dunya an ayatillahi, sebagaimana hatinya tertutupi ketika di dunia dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin pada hari kiamat dan di al-jannah, dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada ar-ron, ketika di dunia dia terhijabi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ketika dia di hari akhir, maka dia akan terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Summa innahum, kemudian mereka, ma'ahadhil uqubati al-balighati, kemudian orang-orang, kemudian mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan uqubah, hukuman al-balighah yang sangat keras, yaitu lasalul jahim, mereka ini digiring ke dalam neraka al-jahim. Tsumma yuqalu lahum taubihan, kemudian dikatakan kepada mereka setelah mereka digiring ke dalam neraka, maka dikatakan kepada mereka taubihan, sebagai bentuk perendahan, penghinaan bagi mereka, wa taqri'an, yaitu sebagai perendahan, penghinaan kepada mereka, maka dikatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ini adalah azab yang dahulu kalian dustakan. Maka perhatikan, ini dikatakan kepada mereka, yaitu kepada al-fujjar atau orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, dikatakan pada mereka pada hari kiamat nanti setelah mereka digiring ke dalam neraka. Karena orang-orang kafir ini akan digiring langsung ke al-jahim, tidak sebagaimana orang-orang mukmin atau seorang muslim, dia akan melewati as-sirat, melewati al-jisru baina dhahri jahannam, akan melewati jembatan yang dibentangkan di antara punggung jahannam, yang jembatan tersebut disebutkan dalam sebuah hadis itu lebih tipis dari asy'ar, dari rambut, dan lebih tajam dari as-saif. Seorang mukmin ketika melewati as-sirat, maka mereka melewati nya bihasabil awamil, disebabkan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Maka disebutkan ada orang yang dia menyeberangi sirat tersebut seperti sekejap mata. Ada yang seperti menunggangi kuda, menunggangi kendaraan buruk. Bahkan ada yang berjalan tertatih-tatih, bahkan ada yang merangkak ketika melewati as-sirat. Adapun orang-orang kafir, mereka digiring ke dalam jahannam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara." Dan orang-orang kafir itu, sekelompok orang-orang kafir, mereka digiring ke dalam neraka jahannam. Fadzakara lahum salasata anwa'in. Maka disebutkan untuk mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, minal azab, dari azab, azab yang akan mereka dapatkan, ada tiga. Azabul jahim, yaitu azab dimasukkan ke dalam neraka al-jahim. Wa azabut taubih, yaitu azab perendahan, penghinaan, wallaum, dan cercaan. Wa adzabul hijabi min rabbil alamin, dan diazab dengan dihijabinya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir masuk neraka tidak disambut oleh penjaga neraka, ya. Tidak sebagaimana orang-orang mukmin ketika masuk ke dalam al-jannah, mereka disambut. Salamun alaikum tibatum, keselamatan bagi kalian dan kebaikan bagi kalian. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalamnya, yaitu ke dalam al-jannah dengan keselamatan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam an-nar, tidak disambut, dikatakan selamat datang, akan tetapi dilempar. Orang-orang kafir dilempar ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mulk, kullama ulqiya fiha, maka ketika mereka dilemparkan ke dalamnya, itu ke dalam neraka. Faujun sa'alahum, maka bertanya penjaga neraka tersebut, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Perhatikan bagaimana orang-orang kafir ini dimasukkan ke dalam neraka, bukan disambut, ya, tetapi dilemparkan mereka ke dalam neraka. Ini adalah bentuk penghinaan bagi mereka, sebagai bentuk taubih wal laum, bentuk perendahan, penghinaan kepada orang-orang kafir. Kemudian wa adzabul hijabi min rabbil alamin, dan azab dihijabi dari Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dihijabi dari Allah disebutkan sebagai suatu azab? Karena disebutkan oleh beliau, al-mutadamminu li sukhtihi wa ghadabihi alaihim. Jadi dihijabinya mereka dari melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihatnya mereka oleh Allah, dan mereka tidak melihat Allah, ini sebagai bentuk azab bagi mereka. Bentuk azab atau bagi orang-orang kafir, yang di sini mengandung pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Allah kepada orang-orang kafir. Wa huwa a'dhamu 'alaihim min 'adzabin nar. Dan ini dari dihijabinya orang-orang kafir dari melihat Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang sangat, yang paling besar bagi mereka dibandingkan dengan azab an-nar. Dan kita tahu sendiri azab neraka ini luar biasa dahsyatnya. Dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang kafir sudah tidak kuat mereka di dalam neraka, ingin keluar tapi dikembali dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Ini sudah dahsyat. Ini disebutkan di sini wa huwa a'dhamu 'alaihim min adzabin nar. Ini azab yang paling besar dibandingkan kepada mereka dibandingkan dengan azab an-nar. Wadalla mafhumul ayah, dan menunjukkan bahwasanya ayat ini dipahami ala annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah wa fil jannah, bahwasanya orang-orang mukmin mereka akan melihat Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pada dua tempat, yaitu pada hari kiamat, fi arasat wa fil jannah, dan ketika di al jannah. Watalazaduna bin nadhari ilaihim ilaihi a'zamu min sa'iril ladzat, dan mereka ini berlezat-lezat dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar yang akan didapatkan oleh penduduk al-jannah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini terlalaikan dari nikmat-nikmat surga yang lainnya. Karena kenikmatan terbesar di al-jannah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga penduduk al-jannah ini mereka terlalaikan dengan kenikmatan surga yang lainnya. Wa yabtahijuna bi khitabihi wa yafrahuna bi qurbihi, dan mereka senang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan bergembira karena dekat dengan mereka atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakarallahu dzalika fi iddati ayatin minal qur'ani, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya dari Al-Qur'an. Wa tawatara fihi an-naqlu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana telah mutawatir dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pembahasannya sudah lewat ya. Ru'yatul mu'min rabbahum fil akhirah, ini sudah lewat pembahasannya pada pembahasan kitab apa, ada yang masih ingat? Ini sudah dua kali ini. Dua kitab, yang satunya sudah selesai, yang satunya kayak masih berjalan ya. Ru'yatul mu'min rabbahum fil akhirah. Ada yang masih ingat enggak? Ya Ilham. Ini sudah dibahas. Di sini juga dibahas. Ada yang masih ingat? Yang pertama pada kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Iya. Ada bab Ru'yatul Mu'min Rabbahum fil Akhirah. Begitu juga dalam kitab Syarhu Sunnah. Mulai ini sudah lewat belum? Sudah, iya. Ini sudah lewat juga pembahasan tentang bahwasanya seorang mukmin akan melihat Rabbnya, yaitu pada hari kiamat dan di al-jannah. Wa fi hadhil ayati, dan pada ayat ini, yaitu pada ayat yang disebutkan di atas, at-tahdziru minadz-dzunub, yaitu adanya peringatan yang keras dari perbuatan dosa. Fa innaha tarinu ala qalbi, karena perbuatan dosa ini akan meninggalkan satu titik hitam pada hati. Wa tughatihi syai'an fa syai'an, dan akan menutupi hati tersebut sedikit demi sedikit. Maka orang yang bermaksiat, sebagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba, jika dia melakukan perbuatan dosa, dzamban nuqtatun sauda fi qalbihi, ketika seorang hamba ini melakukan perbuatan dosa, maka akan ada satu titik hitam di hatinya. Fa intaba wa nazaa, atau wa nazaa wa intaba, jika dia bertaubat minha, darinya, dari perbuatan maksiat tersebut, suqila qalbuhu, maka akan dibersihkan hatinya. Hatinya menjadi cemerlang. Wa in zada zadat, dan jika dia terus melakukan perbuatan maksiat tersebut, tidak bertaubat, bahkan diulangi lagi, zadat, maka akan bertambah noda hitam tersebut di dalam hatinya. Disebutkan di sini watughatihi syai'an fa syai'an. Fadzalika kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin tersebut. hatta yantamisu nuruhu, sampai pudar cahaya hatinya. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia cahaya hatinya sudah pudar, maka kalquzi muzakhyan, seperti gelas yang terbalik. Hati seseorang yang sudah pudar cahayanya, maka seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak bisa membedakan mana kebaikan, mana kemunkaran. Ini hati yang sudah mati, ya. Dia tidak mengetahui mana itu kebaikan, mana itu kejahatan. Kalau hati sudah seperti ini, maka berbahaya bagi pemiliknya. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wa tamutu basiratuhu, yang sedikit demi sedikit menutupi hati tersebut sampai cahayanya pudar dan mati basirahnya, yaitu pandangan-pandangannya. Fatanqalibu alaihi alhaqaiq, dan kenyataan pada orang yang hatinya seperti itu akan terbalik-balik. Fayaro albatila haqqan, maka orang tersebut akan melihat kebatilan ini sebagai suatu kebenaran. Walhaqqa batilan, dan dia melihat kebaikan itu atau kebenaran itu sebagai sebuah kebatilan. Wahada min ba'di uqubatidz dzunub, dan ini adalah sebagian dari hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka ini adalah tafsir ayat yang ke-7 sampai dengan ke-17 yang beliau rahimahullah taala sebutkan, yaitu menyebutkan tentang orang-orang yang dia mendustakan hari kebangkitan, yaitu al-mu'tad dan al-athim. Dan kemudian beliau menyebutkan tentang hukuman atau azab bagi orang-orang tersebut, yaitu dalam 3 bentuk hukuman. Yang pertama adalah azabul jahim, yang kedua adalah azabut taubihi wal laum, yang ketiga adalah wa azabul hijabi min rabbil alamin. Dan terakhir, pada paragraf terakhir, beliau memperingatkan kita dari bahayanya perbuatan dosa. Nas'alullahal afiyata wassalamata. Insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.